Selamat malam semuanya. Sagita Asolo. Hilang dihempas badai prasangka, haruskah pasrah dan selalu mengalah dari keinginan yang berbeda. Cintaku putih hanya sampai akhir dunia.